Ini ada nanya kan, kenapa tiga generasi awal umat Islam ini hidup dengan bekal fikih yang tidak serumit dan sebanyak khilaf-khilaf pada zaman setelahnya? Siapa bilang? Nah, siapa bilang? Di antara sahabat, sekian masalah yang diperselisihkan di antara mereka. Nah, baik, masalah-masalah ijtihadiyah. Dalam masalah pemerintahan saja, khilaf antara Abu Bakar dengan Umar, dengan Uthman, Ali. Nah, dalam metode sistem pemerintahan, nah, tidak ada khilaf di antara mereka. Nah, jadi ini dari mana yang mengatakan tidak? Tidak. Nah, Abu Bakar Siddiq misalkan di masa khilafahnya, beliau memilih, pokoknya mengangkat gubernur-gubernur di setiap wilayah dan diserahkan kepadanya, silakan dia berijtihad. Pemimpin-pemimpin itu sahabat, umur-umur itu dari kalangan sahabat, silakan dia berijtihad di wilayahnya masing-masing tanpa harus melapor kepada Abu Bakar. Dan itu memudahkan, ya. Oleh karena itu Abu Bakar dan Khalid bin Walid cocok. Abu Bakar dan Khalid bin Walid cocok, sejalan, sama, sama pandangan ijtihadnya. Khalid bin Walid juga berpendapat begitu. Nah, dia yang diserahi tugas di medan perang, di medan tempur dan di wilayah yang dipegangnya. Ya, lebih leluasa untuk berijtihad tanpa harus melapor dulu dan menunggu ijtihad dari pusat. Dan di zaman itu sulit. Nah, pakai kuda. Nah, tidak ada telepon. Harus pakai surat, nunggu lama gitu. Nunggu lama. Adapun Umar, ketika Umar mengganti Abu Bakar, lain. Umar, ijtihadnya semuanya harus dari pusat kendalinya. Semuanya harus melapor kepada Umar, dan Umar yang menentukan dari atas. Gubernur-gubernur ini harus berdasarkan dari Umar. Umar harus tahu semua apa yang terjadi di wilayahnya. Umar harus tahu semua apa yang terjadi di wilayahnya. Umar tidak mau kalau ada sesuatu yang tidak diketahuinya dan tidak, nah, dibenarkan olehnya. Nah, di sini tidak cocok dengan Khalid bin Walid. Oleh karena itu salah satu sebab kenapa Khalid bin Walid akhirnya dicabut jabatannya oleh Umar karena tidak sejalan dengan hal ini. Itu besar perkaranya, tapi tidak terjadi fitnah, alhamdulillah, karena sama-sama tokoh besar. Nah, Khalid bin Walid sabar, nah, dan melihat bahwa ya harus Umar yang diikuti jadinya. Dan Khalid bin Walid juga tidak bisa mengikuti ijtihadnya Umar. Ya, ini dia tidak bisa kalau harus serba melapor. Nah, lama. Ya. Khalid bin Walid gerakannya cepat. Nah, tidak bisa berlama-lama. Ya, tidak cocok. Kalau Abu Bakar cocok sekali. Cocok. Kalau Umar tidak cocok. Nah, salah satu sebab. Meskipun ada sebab lain juga yang diperhatikan oleh Umar, yaitu khawatir orang-orang terfitnah dengan kehebatan Khalid bin Walid dan bersandar kepada Khalid satu-satunya, padahal itu dari Allah SWT. Namun salah satu faktornya dari perbaikan ijtihad ini, salah satu gambaran belum, ini masalah besar loh, ini masalah pemerintahan, sampai dikhawatirkan fitnah di waktu itu karena Khalid sampai dicabut dari jabatannya. Nah, ini jadikan prajurit biasa padahal panglima. Nah, khilaf terjadi di antara sahabat. Baik, ya, belum lagi ya masalah, ya insan satu contoh. Nah, kalau satu contoh. Nah, termasuk masalah tunjangan terhadap para sahabat. Ya. Abu Bakar Siddiq memandang disamakan semua, baik muhajirin, nah, al-ansar, as-sabiqun, yang pertama masuk Islam maupun yang setelahnya disamakan semua. Adapun Umar ada perbedaan. Nah, begitu pula Uthman Ali, antum bisa baca, ya, akan melihat adanya perbedaan-perbedaan ijtihad di sana. Nah, begitu pula dalam masalah-masalah fikih yang lainnya. Kemudian Abu Hanifah. Abu Hanifah itu di masa tabi'in, bahkan dikatakan bahwa dia tabi'in. Itu generasi keberapa tadi? Generasi kedua. Malik termasuk apa Malik? Kibar tabi' tabi'in. Kibar asda'i tabi'in. Punya mazhab. Beda dengan Abu Hanifah jauh sekali. Ini mazhab ra'i. Ya. Ahli ra'i sekarang ini mazhab ahli hadis. Datang as-syafi'i, as-syafi'i. Sigar asda'i tabi'in. Muridnya Malik. Tapi termasuk asda'i tabi'in. Punya mazhab beda dengan Abu Hanifah, beda dengan Malik. Nah, itu masa-masa generasi keberapa itu? Nah, jadi ini keliru. Dari mana ini? Dugaan mungkin ya. Mungkin dia artinya mendapati kita belajar kok fikih ini khilaf, ini khilaf, ini khilaf. Ya, khilaf ini dari atas. Jika di atas ijma, kita ijma. Jika di atas ijma, ijma. Jika di kalangan sahabat sudah khilaf, kita tidak mungkin ijma. Sebagaimana hanya jika dari atas sudah ijma, kita tidak mungkin menyelisihi. Begitu. Nah. Ya memang pelajaran fikih kita masih berat, karena adanya khilaf, butuh kesabaran. Nah. Namun, ya, dari satu sisi mengasyikkan. Dan lezat, kalau sudah tarjih itu lezat rasanya. Nah, kalau tidak, antum bagaimana juga? Di sana lihat, oh ini cara sholatnya begini, cara begini, ini berzikirnya begini, khilaf-khilaf. Bingung kalau tidak tahu mana yang rajih, apa dalilnya, kan begitu. Harus dipelajari. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala berdasarkan ilmu, apa yang kita ketahui, apa yang kita pandang, itu yang benar, itu yang terkuat dari pendapat-pendapat yang ada. Nah, itu yang kita anggap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah.